بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Hijr. Malam ini akan kita pelajari mulai dari ayat yang ke 61 sampai ayat yang ke 77 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ مَكَ تَتْقَلَ para malaikat utusan Allah itu telah datang menemui keluarga Nabi Lut. قَالَ Nabi Lut berkata, innakum qaumun munkarun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak dikenal. Qalu, para utusan Allah itu pun berkata, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun, kami datang kepadamu untuk membawa adab yang mereka ragukan. Wa ataina kabil haqqi, dan kami datang kepadamu dengan sesuatu yang benar. Wa inna la shadiqun, dan sungguh kami adalah utusan-utusan yang benar dan jujur. Fa asri bi ahdika bikit imminal layli, pergilah engkau bersama keluargamu di saat waktu masih malam. Wattabi adbarahum, dan ikutilah jalan dari arah belakang. Wala yaltafit minkum ahad, dan jangan seorang pun dari kalian yang menoleh ke belakang. Wamdu haitsu tu'marun, dan teruslah berjalan ke tempat yang kalian diperintahkan. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra, kemudian kami putuskan perkara itu kepada Nabi Lut. Anna dabir haula'i mak tuun musbihin, bahwa sungguhnya kehancuran mereka akan terjadi secara pasti pada saat pagi hari. وجاء أهل المدينة يستبشرون. Maka datanglah penduduk kota dari kalangan kaum Nabi Lut dalam keadaan gembira. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka-mereka ini ialah tamu-tamuku, maka janganlah kalian mempermalukan aku. Wattaqullaha wa la tukhzuni. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan membuat aku sedih. Qalu, kaum Nabi Lut berkata, awalam nanhaka 'anil 'alamin. Bukankah kami telah melarangmu untuk mendatangkan tamu dari orang-orang lain selain penduduk tempat ini? Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Nabi Lut berkata, ini anak-anak perempuanku, silakan kalian nikahi jika kalian mau melakukannya. La'am maruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh mereka dalam keadaan mabuk, terombang-ambing dalam hawa nafsu. Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin. Maka mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras ketika matahari terbit. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Maka kami jadikan daerah tempat tinggal kaum Nabi Lut di balik yang atas menjadi yang di bawah. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari neraka sijil. Inna fi dhalika laayatil mutawassimin. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Wa innaha labi sabilin muqim. Dan sesungguhnya daerah kaum Nabi Lut menjadi jalan yang bisa dilalui, menjadi jalan yang bisa ditinggali atau dilalui. Inna fi dhalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Taib. Ayat yang ke 61 sampai yang ke 77 ini menceritakan kepada kita tentang kaum Nabi Lut dan bagaimana mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. setelah melakukan tindakan-tindakan yang keji. Barakallahu fikum. Untuk lebih jelasnya, kita baca penjelasan Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di Ta'ala dalam tafsir beliau. Qala rahimahullah, فلما جاء آل لوط المرسلون قال لهم لوط إنكم قوم منكرون أي لا أعرفكم ولا أدري من أنتم. Ketika para malaikat utusan Allah telah datang menemui keluarga Nabi Lut, maka Nabi Lut berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian ialah kaum yang tidak dikenal. Artinya, aku tidak mengenal kalian. Aku juga tidak tahu dari mana asal kalian. Qalu balji'naka bima kanu fihi yamtarun. Aijinaka bi'adabihim alladhi kanu yasukuna fihi wa yukadzibunaka hina ta'iduhum bih wa atainaka bilhaqki alladhi laysa bilhazri wa inna lasadiquna fima kulna laka. Para malaikat utusan Allah berkata, kami datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang mereka ragu, yakni kami mendatangi engkau dengan membawa adab yang kaummu meragukannya, bahkan berani mendustakanmu ketika engkau mengancam mereka akan didatangkan adab. Kami mendatangimu dengan membawa kebenaran, bukan sesuatu yang main-main. Sungguh, kami adalah orang-orang yang benar dan jujur. Fa'asri bi ahlika. Bikit imminal layl ay fi asna'ihi hina tanamul uyunu wala yadri ahadun an masraka wala yiltafit minkum ahadun ay bal badiru wa asri'u wamdu haythu tu'maruna ka'annama ahum dalilan yadulluhum ila aina yatawajjahuna. Maka pergilah engkau bersama keluargamu ketika masih malam, yakni ketika masih malam, ketika mata-mata manusia sudah tertidur dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang perjalanan malammu. Dan jangan seorang pun dari kalian yang menoleh belakang. Artinya, segeralah dan cepatlah dalam meninggalkan tempat ini. Teruslah berjalan sampai ke tempat yang kalian diperintahkan. Sepertinya para malaikat itu sudah menunjukkan di mana tempat yang harus dituju oleh Nabi Lut dan yang bersama beliau. wa qadaina ila dhalika. Wa qadaina ilaihi dhalika. Ay akhbarnahu khabaran la masnawiyyata fi. Anna dabir haula'i maqtu'un musbihin. Ay sayusbihuhumul adabu alladhi yajtahuhum wa yasta'siluhum. Dan kami telah memutuskan hal itu, yakni kami telah mengkhabarkan kepadanya suatu berita yang sudah tidak ada lagi perubahan padanya, bahwa kehancuran mereka telah diputuskan terjadi pada waktu pagi. Artinya mereka akan ditimpa adab pada pagi hari yang tidak bisa mereka elak dan akan menghancurkan mereka semuanya. Tidak bisa mereka hindari dan menghancurkan mereka semua. Waja'a ahlul madinati ay al-madinah allati fiha lutun yastabshiruna ayubashiru ba'duhum ba'dah bi adyafi lutin wa sabahati wujuhihim waqti darihim alaihim wa dalika liqastihim fi'lal fahishati fihim faja'u hatta wasalu ila baiti lutin faja'alu yu'alijuna lutan ala abyafihim. Maka datanglah penduduk kota, yakni penduduk kota yang Nabi Lut ada di dalamnya. Mereka saling bergembira satu sama lain dengan kedatangan tamu-tamu Nabi Lut. Dan keadaan wajah mereka yang berseri-seri, dan mereka merasa mampu untuk menodai tamu-tamu Nabi Lut. Mereka bertujuan melakukan perbuatan keji terhadap tamu-tamu Nabi Lut. Mereka mendatangi sampai tiba di rumah Nabi Lut dan berusaha untuk menyingkirkan Nabi Lut agar bisa mencapai tamu-tamunya. Walutun yasta'idu minhum. ويقول إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تهزوني. أي راكب الله أول ذلك wa in kana laysa fikum khawfun minallahi fala tafdahuni fi adyafi wa tantahiku minhumul amr ashani'a. Nabi Lut melindungi tamu-tamunya dan berkata, sungguh mereka ini ialah tamu-tamuku, maka janganlah kalian mempermalukan aku. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan membuat aku sedih. Atau janganlah kalian, wala tuhzuni, janganlah kalian membuat aku rendah, maksudnya. Jangan merendahkan aku. Yakni, hendaknya kalian merasa diawasi oleh Allah. Yang pertama, jika kalian tidak takut kepada Allah, paling tidak janganlah kalian mempermalukan aku di hadapan tamu-tamuku dengan cara kalian melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap mereka. Faqalu lahu jawaban an qawlihi wala tuhzuni faqad awalam nanhaka 'anil 'alamin an tudajifahum fa nahnu qad andarnaka wa man andara faqad a'dara. Qaum Nabi Lut berkata dalam rangka jawab perkataan Nabi Lut yang isinya adalah kalian bukankah kami telah melarang engkau wahai Lut untuk menerima tamu dari alam yang lain, yakni dari selain penduduk kita, jangan engkau menerima. Kami sudah mengingatkan kamu. Maka orang yang sudah mengingatkan berarti sudah dapat uzur jika ada pelanggaran. Faqala lahum lutun min siddatil amri alladhi asaba haula'i banati in kuntum fa'il falam yubalu biqawlihi walihada qala Allah li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Wahadi sakrah ia sakratu mahabbatil fahishah alati la yubaluna ma'aha bi adlin walallaum. Maka Nabi Lut berkata kepada kaumnya, karena beratnya perkara yang menimpa beliau, ya sudah kalau begitu nikahi saja putri-putriku, jangan melakukan tindak senonoh dengan tamu-tamuku. Tapi mereka tidak peduli dengan ucapan Nabi Lut. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mereka saat itu dalam keadaan mabuk, terombang-ambing dalam syahwatnya. Mabuk di sini ialah mabuk karena sangat senang melakukan perbuatan keji. Ya. Sehingga mereka tidak peduli ancaman maupun celaan. Falamma bayyanat lahu rasulu halahum zala an lutin ma kana yajiduhu min ad-dhayq wal karbi famtathala amra rabbih wa sara bi ahlihi lailan fanajau. Setelah para rasul malaikat menjelaskan kepada Nabi Lut keadaan mereka, maka hilanglah apa yang dirasakan oleh Nabi Lut berupa kesulitan dan penderitaan. Nabi Lut pun melaksanakan perintah Rabbnya dan pergi bersama keluarganya malam-malam akhirnya mereka selamat. Wa amma ahlul qaryah fa akhadathum as-sayhatu musyrikin ay waqta syuruqi syamsi hayna kanat al-uqubatu 'alaihim ashad fa ja'alna 'aliyaha safilaha ay qallabna 'alaihim madinatahum wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil tattabi'u fiha man shadda min al-baladi minhum. Adapun penduduk negeri kaum Lut, mereka diadab dengan suara yang keras ketika matahari terbit. Ketika itu hanya semakin dahsyat untuk mereka. Lalu kami jadikan bagian atas menjadi bagian bawah, yakni kami balik kota mereka. Lalu kami hujani mereka dengan batu dari sijil. Batu itu menghujami mereka dan juga orang-orang yang aneh perbuatannya dari mereka di negeri itu. Inna fi dhalika la ayah lil mutawassimin ay al muta'ammirina al mutafakkirina alladina lahum fakron wa rawyatun wa farasatun yafhamuna biha ma urida bidalik min anna man tajara'a ala ma'asillah khususan hadhil fahishatu al-adhimatu wa anna allaha sayu'aqibuhum bi asna'il uqubati kama tajara'u ala asna'il sayyiat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, yakni bagi yang mau merenungkan dan berpikir, mereka yang masih menggunakan pikirannya dan kekuatan firasatnya untuk memahami apa yang dimaukan. Bahwa orang yang berani bermaksiat kepada Allah, khususnya melakukan perbuatan keji yang besar ini, maka Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang paling jelek. Sebagaimana mereka juga berani melakukan perbuatan jelek yang paling jelek. Wa innaha ay madinah qaumil lut labisabilin muqim lisadikin ya'rifu kullu man taraddada fi tilqad diyar inna fi dhalika la ayah lil mu'minin. Sesungguhnya kota peninggalan kaum Nabi Lut sudah menjadi jalan yang bisa ditinggali oleh orang-orang yang melewatinya. Bisa diketahui setiap orang yang melintasi daerah itu. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Wa fi hadhil qissah min al-ibar. Dalam kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Inayatuhu ta'ala bi Khalil Ibrahim. Allah Ta'ala sangat memperhatikan keadaan Nabi Ibrahim Khalilullah. Fa inna Lutan alaihi salam min adba'i wa mimman amana bihi fa ka'annahu tilmidzun lahu. Juga menunjukkan bahwa Nabi Lut alaihissalam termasuk pengikut Nabi Ibrahim, termasuk orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut itu seperti muridnya Nabi Ibrahim. Fahina aradallahu ilaka qawmi lutin hina stahakku dhalika amara rasulahu ayamurru ala Ibrahim alaihissalam kai yubashiruhu bil waladi wa yukhbiruhu bima bu'ithulahu. Ketika Allah Ta'ala menginginkan untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut, ketika mereka memang berhak mendapatkannya, Allah memerintahkan utusan-utusannya dari kalangan malaikat untuk melewati rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka memberi kabar gembira bahwa beliau akan punya anak, dan juga mengkhabarkan kepada beliau tentang maksud utusan-utusan itu diutus oleh Allah. Hatta innahu jadalahum alaihi salam fi ihlakihim hatta aqna'uhu fatawabat nafsu. Sampai Nabi Ibrahim berdiskusi dengan para utusan itu, kok sampai membinasakan kaum Nabi Lut. Namun akhirnya Nabi Ibrahim sudah merasa cukup dengan penjelasan mereka, dan hati atau jiwa beliau menjadi baik dan tenang. Wa kadzalika Lutun alaihi salam lamma kanu ahla watanihi farbama akhadatu riqqah alaihim wa ra'fa bihim qaddarallahu minal asbab ma bihi yastaddu ghaidhuhu wa khinquhu alaihim hatta istabta'a ilaqhum lamma qila lahu inna mau'idahum as-subh alisa subhu biqarib. Demikian pula Nabi Lut alaihi salam, karena termasuk penduduk asli daerahnya, maka seringkali perasaan beliau yang lembut dan kasihan terhadap sesama penduduk negerinya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan mereka melakukan sebab-sebab yang menyebabkan kemarahan Allah semakin menjadi-jadi kepada mereka. Sehingga Nabi Lut minta agar kehancuran kaumnya diperlambat. Ketika dikatakan kepada beliau, sesungguhnya waktu kehancuran mereka nanti subuh. Bukankah subuh sudah dekat? Wa minha anna Allah Ta'ala idza arada ayyuhlika qaryatan istada syarruhum wa tughyanuhum fa idan taha awqa bihim min al-uqubah ma yastahiqunahu. Termasuk pelajaran yang bisa diambil bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala jika menghendaki untuk menghancurkan suatu negeri, maka akan nampak di negeri itu kejahatan penduduknya semakin bertambah, kedzaliman mereka semakin menjadi-jadi sampai pada puncak-puncaknya. Maka Allah menjatuhkan hukuman untuk mereka karena memang mereka berhak untuk mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, kita sampaikan fawaid, faidah-faidah dari ayat-ayat tadi setelah adzan isya. Barakufikum. Tafadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب بارك فيكم فيها فوائد di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi kita bisa mengambil beberapa faedah. Al-faedatul ula inna Lutan alaihi salam min atba'i Ibrahim alaihi salam alaihi salatu wassalam Nabi Lut alaihissalam ini termasuk pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya sezaman ya dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Lut termasuk pengikutnya Nabi Ibrahim yang diberi kehormatan oleh Allah menjadi nabi dan rasul di tempat yang lain. Al-fa'idatu asaniyah. Fa'idah yang kedua. Qawlu ta'ala. Qala innakum qawmun munkarun. Ai la a'rifukum wala adri man antum. Wakila kanu syababan, pakai shin titik tiga, kanu syababan wa'a wa'a jamalan fa khafa alaihim min fitnati qaumihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, qala Nabi Lut berkata, innakum qaumun munkarun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang diingkari. Maknanya ialah, aku tidak mengenali kalian, aku tidak tahu dari mana asal kalian. Ada yang mengatakan saat itu para malaikat menjelma menjadi pemuda-pemuda. Dan Nabi Lut melihat ketampanan yang luar biasa pada pemuda-pemuda tadi. Maka Nabi Lut mengkhawatirkan tamu-tamunya ini dari fitnah yang menimpa kaumnya, yakni kecondongan untuk melakukan hubungan sesama laki-laki. Baik. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mendatangi Nabi Lut alaihi salam menjelma menjadi pemuda-pemuda yang sangat tampan. Nah, kita masih ingat ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam diminta dengan paksa untuk keluar menemui tamu-tamu dari wanita-wanita bangsawan Mesir. Para wanita itu kemudian sangat terkagum-kagum dengan ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Mereka mengatakan, masya Allah, ya, ini bukan manusia biasa, ini adalah malaikat yang mulia. Nah, begitu pula ketika para malaikat ini menjelma menjadi para pemuda yang tampan datang ke tempatnya Nabi Lut, maka Nabi Lut langsung khawatir. Waduh, ya, ini fitnah besar untuk kaumku yang suka dengan laki-laki, ya. Nah, tamuku adalah para pemuda yang sangat tampan. Ini yang dimaksud kaumun mungkarun, ya. Nabi Lut sebetulnya tidak menghendaki kedatangan tamu-tamu ini, ya. Khawatir kaumnya yang jahat, yang sudah mabuk kepayang, cinta dengan sesama laki-laki, akan menodai mereka. Nah, waliyadu billah. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Inna qauma Lutin amilu al-fahishata al-azimata. Inna qawma Lutin amilu al-fahishata al-azimata. Wahia al-liwatu. Wahia al-liwatu. Sesungguhnya kaumnya Nabi Lut, mereka telah melakukan kekejian yang sangat besar, yakni liwat, hubungan antara laki-laki dengan sesama laki-laki. Nah, barakfikum. Wakilah al-liwatu akbaru danban minaz zina. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa perbuatan liwat itu dosanya lebih besar daripada perzinahan. Jadi kalau zina itu disebut al-fahisyah, ya kan? Keji. Kalau al-liwat al-fahisyah al-adhimah, kekejian yang sangat besar. Karena memang dosanya lebih besar daripada perzinahan. Barakofikum. Taib. Ini disampaikan untuk dijauhi, bukan diamalkan, loh ya. Tahu itu termasuk perbuatan dosa yang lebih besar daripada zina, maka jangan sekali-kali dilakukan. Jauhi. Disebut liwat itu kalau alat kelamin yang kalian miliki itu dimasukkan ke dalam dubur sesama laki-laki, itu baru liwat. Nah, adapun kalau belum sampai situ namanya mukodimahnya. Ini juga enggak boleh. Ya. Nah. Selain itu mukaddimahnya juga enggak boleh. Nah. Tapi tidak sampai kemudian divonis liwat. Kecuali benar-benar memasukkan alat kelaminnya itu ke dalam dubur, itu baru difonis liwat. Nah, tahukah kalian apa hukumannya liwat itu? Tanbih. Al-liwatu hukmuhu haramun wa uqubatuhu al-qatlu mutlaqan. Al-qatlu mutlaqan. Muhsanan kana au ghaira muhsanin. Jadi muhsanan kana pakai suat au ghaira muhsanin. Liwat itu hukumnya haram. Dan hukumannya ialah dibunuh. Secara mutlak, artinya secara mutlak itu baik pelakunya itu sudah menikah atau belum pernah menikah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadtumuhu amila amala qaumi lutin atau man wajadtumuhu ya'malu, bukan amilah, ya'malu amala qaumi lutin. Faqtulu al-fa'ila wal-maf'ula bih. Waman wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin. Waman wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin. Faqtuluhu. Waqtulu al bahimata. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ahmad. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ahmad. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Taib, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin. Barang siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Lut, yakni liwat, faqtulu al-fa'ila wal-maf'ula bihi, maka bunuhlah al-fa'ila, nah, yang memasukkan alat kelaminnya, wal-maf'ula bihi, dan yang duburnya dimasuki oleh alat kelamin temannya. Jadi al-fa'il itu yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur temannya, al-maf'ula bih, itu berarti temannya yang duburnya dimasuki oleh alat kelamin temannya. Dua-duanya. Waman wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin. Dan barang siapa yang kalian dapati menyetubui binatang, kambing atau semisalnya, faqtuluhu, maka bunuhlah orangnya. Waqtulu al bahimata, dan bunuh juga binatangnya. Nah, barakofikum. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibn Majah, wa Ahmad. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan hukuman adalah pemerintah, ya, atau yang ditunjuk, dan harus mendatangkan bukti-bukti yang kuat bahwa itu benar-benar terjadi. Ya, taib. Al-muhim, para santri sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kalian sedang berada di satu tempat yang isinya itu laki-laki semua, yang usianya masih muda-muda. Nah, yang pikirannya macam-macam. Nah, maka berhati-hatilah dari perbuatan kaum Nabi Lut. Jangan sampai dilakukan. Nah, jangan sampai ada pembiaran. Harus disikapi dengan tegas. Bahkan harus ditempuh tindakan-tindakan sebelum terjadi. Ada gejala-gejala menuju ke sana sebelum sampai pada tingkat liwat, langsung ditangani, ditindak, Pak Arfik, demi kebaikan bersama. Ya, karena syaitan tidak rela kalian aman-aman saja. Nah, akan dibikin was-was oleh syaitan. Ya, begitu. Hati-hati. Ini makanya tak kasih tanbih tadi itu ya. Barakofikum. Ini yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Nabi Lut, tidak semata-mata karena kekafiran mereka, tapi karena ada tambahan perbuatan liwat yang termasuk al-fahisyah al-adhimah yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Barakofikum. Dan ini waliyadubillah sudah mulai digencarkan kembali oleh para pengikut-pengikut setia pemuja liwat untuk dilegalkan di negara-negara yang ada di dunia, termasuk negara-negara yang mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini, ya. Kalau di sebagian negara barat atau Eropa sudah ada yang sampai meresmikan pernikahan sejenis. Nah, berarti suaminya laki-laki, istrinya juga laki-laki. Nah, ada suratnya, surat nikahnya, nah, akta nikah. Berarti resmi. Nah, waliyadubillah. Dan itu terus diupayakan bisa terjadi di Indonesia ini. Waliyadubillah. La qadar. Wah, jangan sampai terjadi. Nah, secara hukum formal, walhamdulillah pemerintah Indonesia melarangnya. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, selundupan-selundupan, nah, yang ilegal, wallahu ta'ala bisawab, sudah banyak terjadi. Waliyadubillah. Dikarenakan syaitan itu tidak rela kalian aman-aman saja. Taib. Barakofikum. Ini jangan sampai dilakukan. Selanjutnya, al-faidatu arabia, qauluhu ta'ala, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Wahadi sakrah hiya saqatu mahabbatil fahishati. Allati la yubaluna ma'aha bi'adlin wala laumin. Sungguh kaum Nabi Lut berada dalam keadaan mabuk kepayang. Mabuk di sini ialah mabuk kepayang untuk melakukan perbuatan keji yang bernama liwat, sehingga teguran dan celaan tidak mereka pedulikan. Jadi begitu ada pemuda-pemuda yang ganteng, langsung yastabsyirun, ya, mereka gembira satu sama lain, ya, menyampaikan kabar gembira, ada mangsa, gembira, ya, karena memang kaum Nabi Lut terus dibikin mabuk kepayang, senang dengan sesama jenis sampai tidak mempan teguran, celaan, bahkan ancaman dengan adab, dah enggak peduli. Nah, itu berbahaya, ya. Kalau sudah mabuk kepayang semacam itu, nah, nekat. Ya, sudah enggak bisa dibendung, nekat. Nah, ini akibatnya, ya sudah tamat riwayatnya, ya. Barakallahu. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Qauluhu ta'ala fa akhadhat umus sayhatu musyriqin. Yakni sayhatul adabi, wahia sayhatu Jibril alaihi salam. Qalahu Ibnu al-Jauzi fi tafsirihi. Wal muradu bi musyriqina ay waqta syuruqis syamsi. Qala al-Qurtubi rahimahullah, qila awwalul adzabi kana inda subhi wamtadda ila suruqis syamsi wamtadda ila suruqis syamsi fakana tamamul halaki inda dalika fakana tamamul halaki inda dalika wallahu a'lam. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala fa akhadathum as-sayhat musyrikin, maka mereka pun diadab dengan as-sayhah musyrikin. Yang dimaksud dengan sayhah di sini ialah sayhatul adab, suara keras yang merupakan adab, yakni teriakan malaikat Jibril alaihi salam, seperti yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsirnya. Malaikat Jibril teriak dengan suaranya yang sangat menggelegar, yang menyebabkan gendang telinga mereka jebol dan mereka pun bergelimpangan. Ya. Yang dimaksud dengan musyrikina ialah ketika terbitnya waktu ketika terbitnya apa ini? Matahari. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, dikatakan bahwa azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut itu sejak subuh. Begitu subuh langsung adab itu turun dan terus berlangsung sampai terbitnya apa ini? Matahari. Insyaallah ya. Terus suara keras menggelegar membuat semuanya hancur. Nah, kemudian mereka dilempari batu dari sijil. Kemudian kota mereka dibalik, yang atas menjadi bawah, yang bawah jadi atas. Nah, dan mereka tamat riwayatnya semuanya kecuali yang Allah selamatkan, yakni Nabi Lut dan pengikut beliau. Nah, tidak ada satupun dari mereka kaum Nabi Lut yang tersisa, tamat semua riwayatnya. Sempurnalah adab Allah ketika terbit matahari. Barakfikum. Waliyadubillah. Nah. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Taib. Al-fa'idatu as-sadisah. Qauluhu ta'ala inna fi dhalika la ayah lil mutawassimin. Ay al muta'ammidina al mutafakkirina. wafihi dalilun ala al-tibar bil umam al-madiyah mengenai firman Allah Ta'ala, inna fi dhalika la'ayah lil mutawassimin, sesungguhnya semua itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mutawassimin, yakni yang merenungkan dan memikirkannya, mengambil pelajaran darinya. Maka firman Allah Ta'ala ini terdapat dalil untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Jangan cuma serunya saja ya, diambil pelajaran. Duh, kenapa kok sampai diadab sedemikian keras? Oh, mereka melakukan ini, mereka melakukan itu. Maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan itu agar tidak dihukum seperti yang ditimpakan kepada mereka. Namanya al-i'tibar, mengambil pelajaran. Al-faidatu as-sabi'ah. Qauluhu ta'ala, wa innaha labisabilin muqim. Ai Madinatu qaumi Lut labisabirin mukimin lisadikina ya'rifuhu kullu man taraddada fitil qadiyar. Qala Ibnu al-Jauzi fi tafsirihi, qala Ibnu al-Jauzi fi tafsirihi, wal makna innaha bihali halaqiha lam tu'mar pakai ain hatal an innaha fi hali halaqiha lam tu'mar hatal an. Thank you. Fali'tibaru biha mumkinun. Fali'tibaru biha mumkinun. Wahia, wahia ala tariqi Quraisyin. Wahia ala tariqi Quraisyin idha safaru ila syami. Wahia ala tariqi Quraisyin idha safaru ila syami. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala, wa innaha labisabidin mukim. Sesungguhnya kota kaum Nabi Lut sudah menjadi jalan yang bisa dilalui. Diketahui setiap orang yang melintasi daerah itu. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, maknanya ialah ketika kota kaum Nabi Lut dihancurkan, sampai sekarang tidak bisa dimakmurkan. Tanahnya itu enggak bisa ditanami apa-apa, ya. Nah, jadi kota mati. Ya. Nah. Sehingga untuk mengambil pelajaran dari kota tersebut masih memungkinkan sampai sekarang. Adapun letaknya ialah di jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang Quraisy ketika menuju Syam. Jadi orang Quraisy biasa dagang ke Syam, yaitu di antara jalan yang mereka lalui itu ada daerah kaum Nabi Lut yang tandus, mati, enggak berpenghuni, ya. Nah, sampai sekarang barakallahu juga ada yang berani bangun di situ takut, ya. Nah, juga enggak bisa ditanami. Nah, tanah yang atas balik menjadi bawah, bawah jadi atas. Nah, oleh sebab itulah hendaknya kita berusaha menjadi seorang mukmin yang bisa menjadikannya sebagai pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan dan fitnah. Naam, inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang beriman. Wallahu taala al-bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.